bersama dirimu. Semua cinta satu-satunya alasan untuk ku selalu di sampingmu, ya. Di sampingmu. Kosongku, kau lukis cakrawala yang penuh warna, damai gerakku karena kau menjadi pengendapan semua janji suci. Hapuskan luka yang selalu coba gerus semua selamanya kau mataharimu berikan.